Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ira ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, para ibu-ibu, majlis ta'lim al-ittiba' yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Baqarah dan kita masuk dari awal juz 2 yaitu ayat 142. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayaqulu sufaha'u minan nasi mawallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha." Dan orang-orang yang kurang akalnya, orang yang bodoh di antara manusia berkata, ya, apakah yang memalingkan mereka, yaitu umat Islam, dari kiblatnya, ya, yaitu Baitul Maqdis, allati kanu 'alaiha, yang dahulu mereka berkiblat kepadanya. Qulillahil masyriqu wal maghrib, katakanlah milik Allah, hanya milik Allah, timur dan barat. Yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim, di mana Allah Subhanahu wa taala memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki, kepada jalan yang lurus. Baik, kita akan bahas ayat ini. Allah berfirman, ya. Saya qulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Qul lillahil masyriq wal maghrib yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sayaqul, ya. Orang-orang bodoh akan berkata, ya. Ini akan berkata orang-orang bodoh, pandir, ya, kurang akalnya dari di antara manusia. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menyebabkan umat Islam berpaling dari kiblat yang sebelumnya mereka menghadapnya? Qulillahil masyriq wal maghrib, katakanlah hanya milik Allah timur dan barat. Timur dan barat. Yahdi may yasha' ila siratim mustaqim. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Ia kehendaki ke jalan yang lurus. Apa artinya di sini? Allah membuka dengan fi'il mudhari' yaqulu, sayaqul, ya. Kita tahu bahwasanya fi'il mudhari', ya. Fi'il mudhari', jika kemasukan sinsa atau saufa, maka menunjukkan masa depan, ya, menunjukkan tentang di masa depan, di masa akan datang. Jika kemasukan lam lam, ya, menunjukkan pas, menunjukkan masa lalu. Masa lalu. Itu menjadi al-madhi, ya. Itu menjadi al-mustaqbal. Kalau tidak kemasukan keduanya, jika kosong, maka bisa menunjukkan yang hadir, yang sekarang, dan masa depan, mustaqbal. Contoh di sini, misalnya kita masukkan yakul, yakul, perhatikan sini yakulu, ini fi'il mudhari', artinya sedang berkata atau akan berkata. Kalau artinya yakul, ya, artinya sedang atau akan berkata. Kalau saya contohkan, saya masukkan lam, ada lam, lam yakul. Lam yakul, ini ada lam masuk di sini, artinya jadinya apa? Artinya tidak berkata. Jadi maknanya masa lalu, dia tidak berkata. Tidak berkata. Tentang kembali, makanya kalau lam disebut dalam bahasa Arab jadi harfu qalabin. Harfu qalabin itu merubah dari fi'il mudhari' menjadi fi'il madhi. Seakan-akan maknanya maqala, dia tidak berkata. Padahal datang dalam fi'il mudhari', lam yakul artinya dia tidak berkata. Tapi kalau ada sa atau saufa, ini pasti maknanya akan. Misalnya, sayakul atau saufa yakul. Artinya, kalau sayakul artinya akan berkata. Ya. Kalau saufa ada artinya nanti, ada masa jarak. Nanti akan berkata. Jadi sa menunjukkan dekat, ya. Sa menunjukkan waktu dekat, sebentar lagi akan berkata. Ini berkaitan dengan fi'il mudhari'. Nah, apa kaitannya dengan ayat kita di sini? Allah berfirman, sayaqulu, pakai sa, perhatikan sa. Sa di sini berarti menunjukkan masa depan dan sebentar lagi akan berkata. Jadi maksudnya Allah menjelaskan ketika terjadi perubahan kiblat, Allah katakan saya kul, sebentar lagi aku akan dengar wahai Muhammad. Akan ada orang yang berkata. Siapa orang yang berkata tersebut? Orang pandir. Sufaha jamak dari safih, ya. Safih. Safih itu orang yang kurang akalnya, yang tidak bisa apa, kurang akalnya. Kurang akalnya. Dan ini menunjukkan mukjizat, ya. Dan ternyata benar, ya. Firman Allah saya qulu sufaha, ini mukjizat dari mukjizat. Mukjizat tentang masa depan. Dan ternyata benar, akhirnya ketika kiblat dirubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, banyak orang komentar. Kita sudah pernah jelaskan bahwasanya Nabi SAW ketika di Mekah, Nabi SAW menghadap Baitul Maqdis sekaligus menghadap Ka'bah. Kemudian ketika Nabi berhijrah kota Madinah, Nabi menghadap Baitul Maqdis. Ya, sampai sekitar 16 bulan atau 17 bulan atau 18 bulan, sekitar 1,5 tahun. Setelah itu baru kemudian turun ayat merubah kembali ke Ka'bah, ya. Ini pernah saya jelaskan. Jadi kita kembali lagi, tolong perhatikan di sini. Jadi ada ketika Nabi di Mekah, ya. Maka ada khilaf, ya, ada khilaf di kalangan para dua pendapat, khilaf. Pendapat pertama mengatakan Nabi menghadap Ka'bah. Pendapat kedua mengatakan Nabi menghadap Baitul Maqdis. Maksudnya Masjid Al-Aqsa. Baitul Maqdis. Hanya saja Nabi bisa sekaligus menghadap Ka'bah. Hanya saja Nabi SAW bisa sekaligus menghadap Ka'bah. Kenapa? Karena posisi Ka'bah di sebelah karena posisi Baitul Maqdis sebelah utara. Jadi kita gambarkannya ini utara Madinah ya. Syam, Palestina, Baitul Maqdis. Kemudian setelah itu ini utara. Setelah itu di sini ada Madinah. Kemudian setelah itu ada Mekah. Mekah ada namanya Ka'bah. Ada Ka'bah. Nah, ketika Nabi posisinya di Mekah, misalnya ini Ka'bah. Nabi bisa menghadap ke Ka'bah sekaligus ke Baitul Maqdis. Nabi bisa, kalau Nabi posisinya dia arahnya di, Nabi berdiri di arah selatan, maka Nabi akan bisa menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Sebagian ulama berpendapat, inilah yang dilakukan oleh Nabi selama di Mekah. Nabi tidak pernah sholat begini. Nabi selalu sholatnya ke arah Ka'bah sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Ini pendapat pertama. Ya. Perhatikan. Ini Madinah. Ini Mekah. Ya. Insyaallah. Jadi selalu Nabi melakukan demikian, bisa menghadap Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Ini pendapat pertama. Ini pendapatku dan maaf. Kemudian setelah itu Nabi pindah ke Madinah. Hijrah ke Madinah. Maka Nabi masih menghadap Baitul Maqdis. Kurang lebih 1,5 tahun. Kurang lebih. Ketika Nabi pindah ke Madinah, ya, maka Nabi menghadapnya begini, membelakangi Ka'bah. Perhatikan ini. Ini posisi Nabi. Ya. Adapun yang pertama, begini. Perhatikan. Jadi bisa menghadap Ka'bah sekaligus menghadap utara. Tapi ketika di Madinah, Nabi menghadap ke Baitul Maqdis membelakangi Ka'bah ini selama 1,5 tahun. Baru setelah itu terjadi perubahan kiblat. Ya kira-kira 2 bulan sebelum Perang Badar. Lalu terjadi perubahan kiblat. Akhirnya Nabi menghadapnya balik menghadap ke Mekah. Ini dia menghadap ke Mekah. Ini pendapat pertama ya, Nabi menghadap Baitul Maqdis. Pendapat kedua berpendapat bahwasanya Nabi menghadap ketika di Mekah, Nabi menghadap Ka'bah, lalu hijrah ke Madinah, terjadi perubahan kiblat. Kiblat dari Ka'bah ke Baitul Maqdis selama 1,5 tahun. Kemudian baru berubah lagi, lalu terjadi perubahan yang kedua, terjadi perubahan kiblat lagi. Lagi ke Ka'bah. Dan ini dua-dua pendapat ini disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya, dan dua-duanya ada salafnya. Jadi saya ulangi, pendapat pertama, Nabi sejak di Mekah, ketika di diwajibkan sholat, memang sudah diwajibkan pertama kali sudah menghadap Baitul Maqdis. Namun Nabi bisa melakukan sholat menghadapi Ka'bah sekaligus menghadap ke mensiasati untuk bisa menghadap Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis, itu dengan cara sholat di arah selatan menuju ke arah utara sehingga menghadap Ka'bah sekaligus Baitul Maqdis. Ya. Setelah Nabi pindah ke Madinah, hal itu tidak bisa dilakukan karena harus menghadap utara sehingga membelakangi Ka'bah. Ketika setelah 1,5 tahun baru kemudian Nabi menghadap Ka'bah membelakangi Baitul Maqdis. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, pertama Nabi menghadap ke Ka'bah, terserah menghadap begini, menghadap terserah. Ya, pendapat yang kedua, Nabi dulu menghadap Ka'bah, mau begini, meskipun belakangnya Baitul Maqdis enggak ada masalah. Ketika hijrah ke kota Madinah terjadi perubahan kiblat dari menghadap Ka'bah menjadi Baitul Maqdis. Kemudian setelah 1,5 tahun kembali lagi kepada menghadap Ka'bah. Jadi kalau pendapat pertama perubahan kiblat terjadi sekali. Pendapat kedua perubahan kiblat terjadi dua kali. Ya, ini bedanya di situ. Ya. Kalau berarti di sini perubahan kiblat dua kali. Pendapat yang kedua ya. Kiblat dua kali. Kalau yang ini perubahan kiblat cuma sekali. Hanya sekali. Pendapat mayoritas ulama adalah perubahan kiblat cuma sekali. Kenapa, kalau menurut pendapat kedua, kenapa terjadi perubahan kiblat dari Ka'bah menuju ke Baitul Maqdis? Sebenarnya ulama berpendapat karena Nabi ingin mengambil hati orang-orang Yahudi, karena di Madinah terdapat orang Yahudi yang mereka menghadap Baitul Maqdis. Harapan ketika Nabi yang terakhir ini sholatnya menghadap Baitul Maqdis, semoga orang-orang Yahudi bisa tertarik hati mereka untuk masuk Islam. Namun ketika kenyataannya mereka tidak masuk Islam, maka kiblat dirubah lagi menjadi Ka'bah. Tapi inilah pendapat pertama, ini pendapat jumhur mayoritas. Tapi ini hanya sekedar proses perubahan kiblat ya. Baik. Kita kembali kepada ayat. Allah berfirman, sayaqulu sufaha'u minan nas. Berkatalah orang-orang pandir, safih yaitu kurang akalnya, tidak bisa mengatur urusannya diri sendiri. Yang dimaksud safih di sini, bodoh di sini, pandir. Yang dimaksud dengan pandir di sini adalah pandir dalam urusan dunia, pandir dalam urusan agama. Ya, mereka bisa jadi pakar dalam urusan dunia. Mereka bukan safih, tapi mereka pandir dalam urusan agama. Dan ayat ini kata para ulama mencakup tiga kelompok ya, yaitu Yahudi, kemudian musyrikin, musyrik Arab, kemudian yang ketiga adalah munafik, kaum munafikin, Orang Yahudi berkata, "Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha." Orang Yahudi berkata, "Kenapa Muhammad?" Jadi mereka jengkel ya, tadinya Muhammad. Jadi mereka begitu bangga ketika Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabat ternyata salat menghadap Baitul Maqdis, dan kita tahu orang Yahudi memuliakan Baitul Maqdis. Tiba-tiba Muhammad mengadakan perubahan, jadi mereka jengkel. Kata mereka, "Ngapain mereka merubah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah? Apa yang buat mereka berpaling?" Yahudi berkata, orang musyrikin Arab juga berkata, lihat, Muhammad kembali lagi ke Ka'bah. Karena orang musyrikin Arab mengagungkan Ka'bah. Yahudi mengagungkan Baitul Maqdis. Sehingga dua-duanya, kalau yang musyrik Arab, mereka bilang, lihat, Muhammad rindu dengan tempat kelahirannya di Mekah. Nanti suatu-suatu dia akan kembali lagi ke kesyirikan. Komentar. Kaum munafik, komentar juga. Ya, mereka melihat. Kaum muslimin bimbang dia. Kaum muslimin, enggak jelas kata mereka. Bimbang. Jadi tiga-tiga ini mereka komentar ketika terjadi perubahan kiblat. Ya. Maka, Allah berkata, mereka berkata, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apa yang menyebabkan umat Islam berpaling dari kiblat yang sebelumnya mereka menghadapnya? Bantahannya apa? Qul lillahil masyriq wal maghrib. Ya. Penggunaan kata safih, perhatikan. Allah menamakan mereka dengan sufaha, orang-orang pandir. Di sini. Jadi Allah menamakan mereka, Allah menyebut mereka dengan sufaha, orang-orang pandir. Maksudnya apa? Agar kaum muslimin cuek dengan komentar mereka. Cuek dengan komentar mereka. Kenapa? Karena mereka pandir. Kalau mereka cerdas, sisi pendalilannya ada, ya ditanggapi. Tapi ketika yang komentar orang pandir, ya sudah jangan ditanggapi. Ini tidak usah ditanggapi. Orang mereka pandir, ngapain ditanggapi? Tidak akan selesai orang pandir. Mau dijelaskan juga susah, ya. Tapi Allah suruh bantah secara umum, mudahnya untuk bantah mereka, ini bantahan. Katakanlah, kulillahil masyriku wal maghrib. Katakanlah, hanya milik Allah, timur dan barat. Artinya apa? Semua terserah Allah. Semua terserah Allah. Mau hadap timur, mau hadap barat, mau hadap manapun, ya, semua milik Allah. Ya. Ini bantahan yang sederhana, bahwasanya semua adalah hak Allah, rububiyah hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terserah Allah, timur milik Allah, barat timur milik Allah, menghadap utara, menghadap selatan, terserah, semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Allah yang beri aturan, Allah mau suruh dimansuhkan, hukumnya berubah, terserah Allah. Tugas kalian wahai manusia adalah taat kepada Rabbul Alamin. Taat kepada manusia, ya. Sehingga tidak perlu dibantah, bantahnya sederhana aja, bantahnya secara umum, semua milik terserah Allah. Ya, ini bantahan, terkadang kita perlu bantahan seperti ini. Ketika orang bertanya kenapa begini, kenapa begitu, bilang terserah Allah. Allah Tuhan, kamu tugasnya adalah taat. Allah misalnya melarang sujud kepada yang lain, sujud kepada makhluk, dalam sisi lain Allah menyuruh malaikat sujud kepada Adam sebagai sujud penghormatan. Terserah Allah. Allah melarang membunuh anak-anak, wala taqtulu auladakum khasyata imlak, jangan kalian bunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Di sisi lain Allah menyuruh Ibrahim menyembelih anaknya Ismail. Terserah Allah. Ya. Allah melarang kaum Yahudi untuk mengambil ikan pada hari Sabtu, sementara hari-hari Minggu sampai hari Jumat diperbolehkan. Apa masalahnya? Sabtu kenapa enggak boleh? Kenapa Minggu sampai Jumat? Terserah Allah. Allah tadinya menghalalkan al-humrul al-ahliyah, himar-himar negeri, keledai negeri, dihalalkan ketika perang Khaybar, kaum muslimin sudah masak himar tersebut, dalam kondisi mereka kelaparan, ketika sudah mendidih siap santap, tiba-tiba Allah haramkan. Kenapa bisa demikian? Terserah Allah. Terserah Allah. Allah punya aturan, walillahil masyriq wal maghrib, milik Allah semua timur dan barat, kalianlah milik Allah, semuanya milik Allah. Allah kasih aturan, ikutlah. Sama kalau orang tanya, kenapa sholat duhur 4 rakaat, kenapa sholat maghrib 3 rakaat, bilang, walillahil masyriq wal maghrib. Semua yang langit, timur dan barat, dan apa di antara keduanya, semua milik Allah. Terserah Allah mau melakukan apa yang Allah kehendaki. Ya, ya, apa yang Allah kehendaki, terserah. Terkadang ada hikmah yang Allah bukakan kepada kita, terkadang kita enggak tahu hikmahnya. Terkadang Allah jelaskan, ini untuk ini, Allah jelaskan. Jadi, ternyata Allah Subhanahu wa taala ketika merubah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, Allah untuk melihat, illa lina'lama mayattabi'ur rasul, Allah mengetahui mana yang mau ikuti rasul terakhir, ya, nanti akan kita jelaskan pada ayat berikutnya. Jadi semua adalah ujian, semua terserah Allah, mau hidup mana, menghadap manapun, semua milik Allah, dan ini adalah ujian dari Tuhan kepada hambanya, Rabb kepada ciptaannya, kepada makhluk ciptaannya. Baik. Setelah itulah berfirman, yahdi may yasha ila siratim mustaqim. Allah beri petunjuk kepada siapa yang ia kehendaki ke jalan yang lurus. Nah, berarti yang menghadap kiblat dapat petunjuk. Maksudnya dalam ayat ini demikian. Yang menghadap kiblat mendapat petunjuk. Yang menghadap Ka'bah itulah yang dapat petunjuk. Ya. Dan kiblat para nabi seluruhnya adalah menghadap Ka'bah, ya. Nanti akan datang hadis bahwasanya Ka'bah adalah kiblat yang benar, orang Yahudi Nasara mereka tersesat, mereka tidak menghadap kiblat. Jadi yang menghadap kiblat itu yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan nenek moyang Yahudi Nasrani, dia yang bangun Ka'bah. Nabi Ibrahim alaihissalam yang merupakan nenek moyang Yahudi Nasrani dan Arab, Bani Israel dan Arab Quraisy, semuanya nenek moyangnya adalah Ibrahim alaihissalam. Maka yang bangun Ka'bah adalah Ibrahim. Makanya harusnya yang di kiblat adalah Ka'bah, ya. Kiblat adalah Ka'bah. Yahudi menghadap Baitul Maqdis adalah penyimpangan, kesalahan, ya. Dan kita ada di antara hikmahnya, seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Baitul Maqdis, maka orang-orang musyrikin akan berkata, "Lah, dia meninggalkan nenek moyangnya, ya. Bahwasanya Ibrahim yang bangun Ka'bah, kenapa dia menghadap ke Baitul Maqdis?" Ya. Tapi intinya, ini semua adalah ujian. Dan yang menghadap Ka'bah itulah yang mendapat petunjuk menuju jalan yang lurus. Berarti yang tidak menghadap Ka'bah telah sesat. Yang tidak menghadap Ka'bah berarti telah sesat, karena Ka'bah adalah jalan yang lurus yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik. Ini dulu kita lanjutkan ayat berikutnya. Tolong dihapus. Firman Allah selanjutnya, ya. Adapun proses perubahan Ka'bah sudah pernah kita jelaskan, perubahan kiblat sudah kita jelaskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali terjadi perubahan kiblat ketika Nabi sedang di Masjid Bani Salimah. Nanti akan kita jelaskan insyaallah taala, ya, pada ayat-ayat berikutnya. Namun yang ingin saya jadikan perhatian juga, ayat ini perubahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah menurut pendapat mayoritas ulama atau pendapat sebagian ulama bahwasanya perubahan kiblat dua kali dari Ka'bah menuju berubah ke menuju Baitul Maqdis, dari Baitul Maqdis menuju lagi ke Ka'bah, berarti perubahan dua kali sebagaimana tadi kita jelaskan. Ini menunjukkan bahwasanya Ka'bah adalah kiblat dan kiblat bagi semua ibadah termasuk kiblat untuk berdoa, dan kiblat itu mungkin berubah dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah. Saya ingin menyampaikan ini untuk membantah orang-orang yang mengatakan ketika kita berdoa menghadap langit, kata mereka, langit adalah kiblatnya doa. Langit adanya adalah kiblat doa. Ini adalah kesalahan yang fatal, karena langit bukan kaitannya dengan kiblat. Namanya menghadap itu kita menghadap dengan seluruh tubuh kita. Kita berdoa kan begini kadang. Kita tidak berdoa dengan tidur terlentang menghadap kiblat, menghadap Ka'bah seperti ini. Beda dengan kalau kita menghadap kiblat, kita menghadapkan tubuh kita. Makanya kalau ada orang sholat begini tidak sah, karena kiblat menghadap itu istiqbal, yaitu menghadap seluruh badan dan wajahnya menghadap ke Ka'bah, ya. Dan kita berdoa pun disunahkan menghadap kiblat. Kiblat doa dan kiblat sholat sama saja, enggak ada beda, ya. Ketika kita mengarah ke langit bukan masalah kiblat, tapi masalah Tuhan di atas, itu masalah Allah di atas. Makanya hati kita mencari ke arah atas. Kenapa? Karena Tuhan di atas. Nah, mereka yang mengingkari Allah di atas, ketika mereka dapati semua manusia kalau berbicara Allah di atas, kalau berdoa ke arah atas, tidak ada orang berdoa ke kanan, ke kiri, ke bawah, tidak ada. Mereka kemudian melakukan hilah, kata mereka, kenapa orang berdoa menghadap atas? Karena kiblat doa di atas. Karena kiblat doa di atas. Kita bilang tidak. Kiblat doa bukan di atas, kiblat doa tetap Ka'bah, sama. Ya. Dan kita tahu kiblat bisa berubah. Sementara kalau orang berdoa tidak ada pernah berubah. Ya, kiblat berarti arah atas itu bukan masalah kiblat doa, tapi masalah mencari Tuhan, mengarah kepada Tuhan, ya, bukan kiblat. Kalau kiblat bisa berubah, adapun Tuhan di atas tidak pernah berubah. Ini salah satu bantahan bahwasanya kiblat doa sama dengan doa adalah ibadah, sama dengan kiblat-kiblat yang lainnya, semua menghadap ke Ka'bah dan kiblat bisa berubah. Sementara ketika seorang berdoa ke atas, dia tidak sedang menghadapkan tubuhnya ke atas, bukan sebagai kiblat, ya. Dan dia sedang mencari Tuhan, dan arah atas sebagai tujuan seorang berdoa tidak akan pernah berubah, ya. Berbeda dengan kiblat mungkin saja berubah dan pernah terjadi perubahan. Tapi ayat berikutnya, "Fakadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas." Dan demikianlah kami telah menjadikan kamu umat Islam menjadi umat wasatan, umat yang tengah. Maksudnya umat yang tengah yaitu yang terbaik, yang terbaik, yang paling adil, ya. Ya, maksudnya yang paling sempurna, itu maksudnya. Itu makna kamal, makna al-adil, ya, al-khair, itu diungkap dengan wasat. Bahasa Arab diungkap dengan wasat untuk tengah, maksudnya untuk menunjukkan terbaik, paling adil, paling sempurna. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, artinya kami jadikan kalian umat yang tengah, umat yang paling adil, umat yang paling sempurna. Litakunu syuhada'a 'alan nas, tujuannya apa? Agar kalian menjadi saksi bagi manusia, yaitu pada hari kiamat kelak, ya. Ya, di dunia maupun di akhirat. Kalau di akhirat, maka umat Nabi Muhammad SAW akan menjadi saksi bagi nabi-nabi yang lain. Ketika para nabi nanti ditanya, falanas alannal ladzina ursila ilaihim walanas alannal mursalin, kami akan tanya kepada umat-umat yang diutus rasul kepada mereka, dan kami akan tanya kepada para rasul. Ketika Allah akan bertanya kepada para rasul, apakah kalian telah menyampaikan, ya, telah menyampaikan amanah dari Allah, maka para rasul mengatakan, kami sudah berdakwah. Tapi rupanya umatnya mengingkari, ma ja'ana min bashir wala nadhir. Kata mereka, tidak ada datang peringatan kepada kami, Allah, ini nabi tidak pernah mendakwahi kami. Maka akhirnya Allah bertanya kepada nabi tersebut, siapa yang menjadi saksi kalian bahwa kalian telah berdakwah? Maka umat Nabi Muhammad yang menjadi saksi. Kami bersaksi bahwasanya nabi-nabi ini telah berdakwah. Kok bisa umat nabi menjadi saksi? Karena Allah telah mengabarkan dalam Al-Qur'an kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Lut, bagaimana mereka berdakwah. Jadi Allah memilih memuliakan umat Muhammad untuk menjadi saksi membela para nabi-nabi di hari kiamat. Kenapa? Karena umat-umat nabi-nabi tersebut mengelak. Mereka mengatakan, ini nabi tidak pernah dakwah kepada kami. Ini nabi tidak pernah menyampaikan kepada kami. Maka yang membela nabi-nabi tersebut menjadi saksi untuk membela mereka adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara mana ummatan wasatan. Litakunu syuhada, dijadikanlah mereka umat yang terbaik untuk menjadi saksi bagi manusia. Kemudian wa yakuna ar-rasulu alaikum syahida, dan rasul menjadi saksi, ya, atas kalian, ya. Rasul menjadi saksi atas kalian bahwasanya kalian telah menghadap kiblat dalam urusan kiblat ini. Kemudian adapun di hari kiamat kelak, ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi bagi umatnya, ya, menjadi saksi bagi umatnya, membela umatnya, ya. Tapi Allah berfirman setelah itu, ya. Wa ma ja'alna, kita sebelum melanjutkan, para ulama bahas tentang kata firman Allah ummatan wasatan. Kami jadikan kalian umat yang terbaik, umat yang tengah. Umat yang tengah di sini adalah pertengahan, tidak berkurang-kurang dan juga tidak ekstrim, tapi umat yang tengah. Di tengah di antara umat-umat yang lainnya. Umat Islam adalah umat yang tengah di antara umat-umat yang lainnya. Kalau kita bandingkan antara umat Yahudi dengan Nasara, umat Islam di tengah. Misalnya dalam masalah kebersihan, toharah, maka umat Nasara tidak begitu perhatian sama toharah. Najis-najis enggak dianggap najis. Adapun Yahudi, mereka terlalu serius dalam bersuci yang berlebih-lebihan. Sampai kalau ada darah mengenai atau najis mengenai sebagian baju mereka, sebagian mereka mengguntingnya, tidak dicuci. Contoh, ya. Demikian juga sampai sekarang mereka masih kencing dalam masalah toharah berlebih-lebihan, ya. Seperti saya pernah ketemu dengan sebagian kawan yang kerja di rumah sakit Yahudi di Amsterdam, dia cerita kulkas di sana, kalau di rumah sakit ada kulkas Yahudi, ya, sama kulkas umum. Kalau ada kawan-kawan yang kerja di rumah sakit, taruh makanan, taruh di kulkas umum. Kapan di antara mereka taruh makanan di kulkas Yahudi, terus orang Yahudi tahu ini makanan dari selain Yahudi, maka itu isi kulkas semuanya dibuang. Dianggap telah terkontaminasi dengan makanan di luar dari Yahudi. Dan itu dipraktikkan oleh mereka. Artinya mereka terlalu ekstrim dalam masalah najis. Sama seperti mensikapi wanita haid. Kalau Nasara tidak peduli, enggak ada urusan darah haid najis atau tidak boleh berhubungan dengan wanita haid dan lainnya, tidak ada urusan Nasara. Adapun Yahudi, ya, mungkin sebagian mereka, ya. Adapun Yahudi, mereka terlalu kencang terhadap orang-orang yang wanita haid, sehingga tidak tidur sama mereka, tidak makan sama mereka, benar-benar dijauhi wanita yang haid. Islam tidak. Islam tengah-tengah, wanita haid tidak boleh digauli, tetapi bukan berarti ditinggalkan. Yang penting jangan menyentuh najisnya itu, haidnya, ya. Ini contoh yang merupakan Islam adalah umat yang tengah antara Yahudi dan Nasrani dalam masalah thaharah. Demikian juga masalah makanan, Yahudi banyak yang diharamkan. Mereka haramkan, peraturannya ketat. Ya, maka ada istilah orang Yahudi yang mengatakan Kalau kita ada makanan halal, mereka punya istilah sendiri. Kata mereka, kami lebih ketat daripada kalian umat Islam, ya. Berlebihan, ya. Dan pernah mereka juga diharamkan sebagian hewan-hewan yang halal diharamkan bagi mereka karena maksiat yang mereka lakukan, Allah haramkan bagi mereka sebagai hukuman atas mereka. Adapun Nasara, ya, semuanya dimakan. Semuanya dimakan. Kenyataannya demikian. Kita tidak bicara hukum yang berlaku, tapi kita lihat kenyataan orang-orang Nasara sekarang, mereka tidak pedulikan masalah hal tersebut. Semua yang bisa dimakan, dimakan. Umat Islam tengah-tengah. Ya. Ada yang halal, ada yang haram. Tidak seketat Yahudi dan tidak segampang menggampangkan seperti Nasara. Ya. Inilah makanya disebut dengan ummatan wasatan. Umat yang tengah. Tapi setelah itu Allah berfirman, "Wa ma ja'alna al-qiblat allati kunta 'alayha," ya. Tidaklah kami jadikan kiblat yang sekarang, yaitu perubahan kiblat dari Baitul Maqdis menjadi Ka'bah, "illa lina'lama may yattabi'ur rasul," ya. Mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi, yaitu kata Allah, kecuali kami melakukan perubahan kiblat tersebut agar kami mengetahui siapa yang nyata, supaya nyata siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Mundur ke belakang. Yang qalibu al-aqibah maksudnya yang murtad, yang mundur ke belakang. Oleh karenanya ketika perubahan kiblat ini terjadi, ada sebagian disebutkan oleh para ahli tafsir, sebagian ada yang murtad, ya, dan sebagian ada yang munafik, ya, dan banyak yang bertahan. Ya, yang murtad atau munafik terpengaruh dengan perkataan orang bodoh, terpengaruh dengan provokasi Yahudi, terpengaruh dengan provokasi Nasara, musyrikin, dan terprovokasi-provokasi orang munafik, sehingga ada yang di antara mereka murtad, ada di antara mereka yang jadi munafik, ya. Makanya Allah mengatakan, "Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah." Ya. Dan sungguh pemindahan kiblat itu memang terasa berat, ya. In kanat maksudnya innaha kanat lakabira. Sungguh ini adalah perkara yang berat, perubahan kiblat. Ilal alaladzina hada Allah, kecuali dapat hidayah. Bagi umat Islam gampang. Allah bilang apa saja tinggal nurut. Allah suruh begini tinggal nurut. Tapi bagi sebagian orang yang mungkin punya penyakit hati, punya kefanatikan, sulit bagi mereka untuk melakukan perubahan itu. Ya, makanya Allah mengatakan, "In kanat lakabiratan," sungguh ini perubahan ini adalah berat. Kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah. Ya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan, ya, iman kalian. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Tapi dari sini kita tahu ayat ini bahwasanya tujuan, di antara tujuan Allah merubah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah, illa lina'lama may yattabi'ur rasul. Allah ingin tahu siapa yang mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tegar mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan orang yang murtad, yang balik ke belakang, ya, balik ke belakang, ya. Jadi untuk membedakan mana yang tegar dan mana yang balik ke belakang. Jadi Allah jelaskan, sebenarnya perkaranya mudah, tinggal jalankan perintah Tuhan. Ya, kita saja disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk sholat, meletakkan dahi di tanah misalnya untuk menyembelih, untuk ini kita bilang ini perintah Tuhan, mau diapain? Tuhan yang perintahkan. Kalau seorang beriman mudah bagi dia untuk melakukannya, tapi kalau orang punya penyakit hati, maka akan terasa berat. Kenapa sih Muhammad rubah-rubah Ka'bah? Kenapa rubah-rubah kiblat, ya? Ya. Kemudian kata Allah, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Iman di sini maksudnya adalah di antaranya adalah salat. Karena ayat ini turun, disebutkan ketika turun ayat ini terjadi perubahan kiblat, sebagian sahabat memikirkan sahabat-sahabat mereka yang sudah meninggal dunia. Ada sebagian sahabat yang meninggal dunia sementara mereka hanya menghadap Baitul Maqdis. Jadi mereka meninggal di kota Madinah sebelum terjadi perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Nah, sahabat-sahabat yang masih hidup yang mengalami perubahan kiblat ini kasihan, mikirkan teman-teman mereka yang sudah meninggal sementara mereka tidak sempat berubah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, mereka keburu meninggal. Maka mereka bertanya kepada Rasulullah, "Rasulullah, bagaimana dengan kawan-kawan dahulu?" Lihat bagaimana pedulinya mereka terhadap kawan-kawan mereka. Kawan-kawan kita dulu sholatnya hanya menghadap Baitul Maqdis. Sholat mereka bagaimana? Sholat mereka bagaimana nasibnya Rasulullah? Mereka tidak pernah menghadap ke Ka'bah. Maka turunlah firman Allah ini, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Allah tidak pernah menyia-nyiakan iman mereka. Iman mereka maksudnya sholat mereka. Artinya sholat mereka diterima. Karena ketika mereka masih hidup belum ada kewajiban untuk menghadap Ka'bah. sehingga ketika meskipun mereka sholat menghadap Baitul Maqdis tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Di sini perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah, ini namanya lamul juhud, ya, untuk penafian datang setelah wa makana, ya, ini sebagaimana kalau kita belajar nahwu, ya, maksudnya artinya wa makana Allah, jadi wa makana ini sama seperti wa ma yambagi, ya, maksudnya adalah mustahil, tidak pantas, mustahil atau tidak pantas bagi Allah. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada," tidak pantas, ya, Allah punya anak misalnya. "Wa ma kana," tidak pantas atau mustahil Allah menyia-nyiakan iman kalian. Iman kalian. Ada beberapa faedah di sini. Faedah pertama, iman. Iman di sini maksudnya iman dalam ayat ini maksudnya sholat. Maksudnya sholat adalah sholat. Itu tadi kita sebutkan, itu sebagian sahabat bertanya Rasulullah, bagaimana kawan-kawan kita yang meninggal dan mereka masih menghadap Baitul Maqdis ketika sholat. Sholat mereka bagaimana? Kata Allah, Allah tidak akan sia-siakan. Ini adalah dalil dari Ahlu Sunnah, ya. Dalil Ahlu Sunnah wal Jamaah membantah Murji'ah. Dalil Ahlu Sunnah bahwa amal anggota tubuh adalah bagian daripada, adalah iman. Karena Murji'ah mengatakan iman adalah hanyalah keyakinan yang di hati. Sementara berbakti kepada orang tua, sholat itu bukan iman. Itu hanyalah mungkin penyempurna iman atau ekspresi daripada iman. Kita Ahlus Sunnah tidak. Allah menamakan sholat dengan iman. Berarti sholat itu adalah iman. Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan iman itu terdiri atas tiga. Ya. I'tiqadun bil jinan, keyakinan di hati. Qaulun bil lisan, perkataan di mulut. Dan amalun bil jawarih, apa namanya, amalan anggota tubuh. Semuanya iman. Iman bukan cuma di hati doang. Ya, iman bukan cuma di hati doang sebagaimana perkataan Murji'ah yang sudah kita bahas dalam Aqidah Wasithiyah, tetapi iman mencakup apa yang di hati, apa yang diucapkan juga bagian daripada iman, dan apa yang dikerjakan anggota tubuh juga bagian dari iman, di antaranya salat. Allah menamakan salat dengan iman, ya. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, ya, Allah tidak akan menyia-nyiakan, ya. Allah tidak akan menyia-nyiakan amal soleh apapun. Sehingga yakinlah apapun yang kita lakukan, karena itu tenanglah, ya, kalau kita beramal soleh, pasti ada hasilnya, pasti ada balasannya. Ya, enggak usah khawatir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "May ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Siapa yang melakukan kebajikan meskipun sebesar zarah, dia akan melihatnya. Allah tidak akan, mustahil bagi Allah menyia-nyiakan. "La takhiran minal ma'rufi syai'in wa lan talqa akhaka biwajhin thaliq." Jangan kau meremehkan kebaikan sedikit pun meskipun hanya tersenyum. Senyum kita, senyum sama saudara kita, amal saleh. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Benar, Allah tidak akan menyia-nyiakan. Anda bersedekah meskipun sedikit. Anda mungkin WA saudara untuk menyenangkan hatinya. Semuanya ada tercatat. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Mustahil bagi Allah menyia-nyiakan. Jangan sampai kita merasa ada yang terlupakan, ada yang terlewatkan. Enggak. Jangan apa yang kita lakukan, apa yang terbetik di hati, apa yang tergores di hati, apa yang dilirik oleh mata, semuanya tercatat. Tidak ada yang Allah sia-siakan. Apalagi kalau orang beriman, Allah catat dan bisa jadi Allah semakin berkahi amalan tersebut menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini maksudnya ini tasliyah, hiburan atau motivasi bagi orang yang beriman untuk beramal soleh. Yakinlah bahwa si amal mereka tidak akan tersia-siakan. Orang lain mungkin enggak lihat, enggak ada masalah. Ini bulan Ramadan, sebentar lagi kita beramal soleh, baca Quran. Enggak usah kita pamer-pamer. Allah sudah tahu selesai. Kita mau sedekah, kita mau silaturahmi di bulan Ramadan, kita mau baca Quran sebanyak-banyaknya, kita ingin baca tafsir, jangan khawatir. Semua yang usaha yang kita lakukan, tidak ada yang terluputkan dari Allah. Kenapa? Karena وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيءَ إِيمَانَكُمْ, Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sangat ra'uf dan rahim. Ra'uf, sebenarnya Allah mengatakan ra'uf itu ra'fah, itu lebih yaitu lebih spesifik daripada rahmat, maksudnya rahmat yang tinggi namanya ra'fah, yaitu rahmat yang dalam, ya. Maknanya sama-sama, kembali kepada pengasih, penyayang, maknanya mirip, ya. Mirip. Jadi ingat, tidak ada amalan-amalan yang sia-sia, yang tidak tercatat, yang terlupakan, itu tidak ada, ya. Tidak ada. Taib, kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qad nara taqalluba wajhika fis sama, ya, pada ayat ke-144. Kata Allah, sungguh kami telah melihat wajahmu, ya, mengadah ke langit. Itu Allah, Nabi sering bolak-balik lihat ke langit. Allah bilang Allah lihat itu semua. Allah lihat Nabi sering bolak-balik ke langit, ya. Falan walliyannaka qiblatan tardaha. Kata Allah, maka sungguh kami akan memalingkan kalian ke kiblat yang kau sukai, ya. Allah akan palingkan kiblat kepada kiblat yang kau sukai, wahai Muhammad. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Maka arahkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Inilah ayat di mana bahwasanya terjadi perubahan kiblat. Wahai tsumma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Dan di mana saja kamu berada, maka arahkanlah wajahmu ke arah Ka'bah atau Masjidil Haram. Wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamun annahu al-haqqu min rabbihim. Dan sungguhnya orang diberikan Alkitab, mereka benar-benar tahu bahwasanya hal ini adalah berpaling ke Masjidil Haram itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang perintahkan. Wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan, ya. Ayat ini menjelaskan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hijrah ke kota Madinah, dan Nabi selama 1,5 tahun sholat tidak bisa menghadap Ka'bah, maka Nabi rindu untuk bisa menghadap Ka'bah. Tapi Nabi tidak ungkapkan, ya, tapi Allah tahu isi hati Nabi SAW. Yang Nabi lakukan, Nabi sering lihat ke langit. Ya, karena Allah di atas. Berharap ada wahyu yang turun dibawa oleh Malaikat Jibril untuk merubah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Dan itu terus berlanjut. Dan Allah mengatakan, Allah maha melihat. Qad nara, sungguh kami melihat. Bolak-baliknya wajahmu ke arah langit. Allah melihat. Allah maha melihat. Kejadian tersebut Allah maha melihat. Ini bukan cuma melihat, bukan artinya mengetahui. Tapi benar Allah melihat. Karena Allah sami' basir. Ya. Tidak sebagaimana perkataan dari sebagian syairah yang mengatakan melihat maksudnya mengetahui. Dan ini dibantah. Dan tidak benar. Ya. Bahwasanya melihat itu sifat tersendiri. Melihat beda dengan berilmu. Melihat beda dengan berilmu. Adapun asyairah mereka mengembalikan makna melihat dengan maksudnya mengetahui. Ya. Ini adalah pendapat yang keliru. Qadana naru taqalluba wajhika fis sama, kami melihat wajahmu bolak-balik ke langit. Ya, Rasulullah SAW rindu agar turun wahyu, agar berubah kiblat dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah. Falan walliyannaka qiblatan tardaha. Kata Allah, sungguh kami akan, maka akan palingkan engkau ke arah kiblat yang kau sukai. Subhanallah, bagaimana sayangnya Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi cuma lihat bolak-balik, ya. Allah bilang, kami akan palingkan engkau ke kiblat yang kau ridhai, ya. Tentu ada penundaan, kenapa tidak langsung. Semua ada hikmah yang Allah kehendaki. Tapi Allah mengatakan, falan walliyannaka, sungguh kami akan palingkan engkau ke kiblat yang kau ridhai, yang kau sukai, wahai Muhammad. Kemudian Allah berkata, fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Kalau begitu, ya, arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Suruh menghadap Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Ya. Wahai tsumma kuntum, kau dimanapun. Kemudian Allah rubah dari kata anta kepada antum. Karena perintah kepada Nabi, perintah juga kepada umatnya. Makanya setelah itu Allah berfirman, wahai tsumma kuntum. Allah tidak mengatakan wahai tsumma kunta. Padahal sebelumnya Allah menggunakan kata anta. Taqalluba wajhika anta. Falan walliyannaka tardaha, semuanya anta. Wajhaka, itu apa, kata ganti orang kedua tunggal. Tapi setelah itu Allah mengatakan wahai tsumma kuntum, Allah ganti dengan kata orang, ganti kata ganti orang kedua jamak, ya, plural. Wahai tsumma kuntum, dan dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatarah, maka arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram, ya, kalian semua umat Islam, ya. Dan inilah ayat yang menunjukkan perubahan kiblat. Sebelumnya Allah kabarkan akan terjadi perubahan kiblat, akan ada orang-orang yang komentar, ya, dan turun ayat tentang perubahan kiblat. Sebagaimana pernah kita jelaskan, awal terjadi perubahan kiblat ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang di Masjid Bani Salimah yang dikenal dengan Masjid Kiblatain sekarang, Masjid Al-Kiblatain sekarang, di mana Nabi salat duhur 2 rakaat masih menghadap Baitul Maqdis. Pada rakaat ketiga turun ayat kemudian buat Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah menghadap ke Ka'bah pada rakaat ketiga. Kemudian juga di antaranya setelah itu Rasulullah SAW salat asar, Rasulullah SAW pergi ke Masjid Nabawi. Rasulullah SAW pergi ke Masjid Nabawi, kemudian Rasulullah SAW salat asar menghadap Ka'bah langsung. Adapun penduduk kota Quba, mereka belum sampai kabar kepada mereka. Mereka masih salat menghadap ke Baitul Maqdis. Kabar sampai mereka ketika salat subuh. Dalam sebuah riwayat salat subuh, mereka sedang salat subuh, sedang ruku, tiba-tiba ada yang mengatakan ala innal qiblata qad huwilat, semuanya kiblat telah berubah. Dan mereka sudah menunggu isu-isu adanya kiblat berubah, tapi mereka belum pasti ada kabar. Ketika ada yang menyampaikan kabar bahwasanya kiblat telah berubah dari Baitul Maqdis menuju Ka'bah, mereka sedang ruku, mereka berubah langsung dalam kondisi ruku. Bagaimana caranya? Enggak tahu, alam bisa menjelaskan mereka berubah dari menghadap ke Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah, ya. Inilah proses terjadinya perubahan kiblat. Kemudian Allah berfirman, "Innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim." Sungguhnya orang-orang yang diberi Alkitab, yaitu Nasara maupun Yahudi, mereka tahu bahwasanya kiblat yang benar adalah Ka'bah. Bahwasanya perintah perubahan kiblat dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah itu perintah Allah, mereka tahu. Menakjubkan, mereka tahu tapi mereka membangkang, mereka tetap ngayal untuk tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak lain karena fanatis kepada kesukuan Yahudi mereka. Ya. Fanatis kepada kesukuan Yahudi mereka. Mereka tidak mau ada nabi dari selain Bani Israel. Ya. Padahal mereka tahu la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Sungguh-sungguh mereka mengetahui bahwasanya ini perubahan kiblat adalah kebenaran yang datang dari Rabb mereka. Makanya setelah itu Allah berfirman, "Wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun." Allah tidak lalai dari perbuatan mereka. Artinya perbuatan mereka ini ada hitungannya. Jangan disangka Allah tidak tahu kalau mereka tahu. Allah tahu kalau mereka tahu bahwasanya Muhammad itu kebenaran. Allah tahu. Allah tahu bahwasanya Yahudi Nasrani punya ilmu bahwasanya perubahan kiblat dari Baitul Maqdis ke menuju Ka'bah adalah kebenaran perintah Allah Subhanahu wa taala. Mereka benar-benar tahu. Makanya Allah mengatakan la ya'lamuna, sungguh mereka benar-benar tahu. Annahul haqqu mir rabbihim, ini ada kebenaran dari Rabb mereka, dan Allah tutup dengan ayat mengancam, "Wa mallahu bighafilin amma ya'malun." Dan Allah tidak lalai dari apa yang mereka lakukan. Dari apa yang mereka lakukan. Semua ada hisabnya pada hari kiamat dan semua ada tanggung jawabnya. Ya. Baik, mungkin sampai di sini dulu. Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita lanjutkan pada ayat 45 di kesempatan yang lain. Baik, demikian saja ya apa yang bisa sampaikan. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada Majelis Ta'lim Al-Itiba dan juga yang lainnya, ibu-ibu. Semoga tetap semangat untuk menuntut ilmu, ya, dan semoga kita bisa menyambut bulan Ramadan dengan kondisi yang terbaik, dengan taufik dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.